kullama syarufal matlab zadat ta'ab fi bulughihi wan nasab. Ketahuilah wahai hamba-hamba Allah Ta'ala yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya annahu kullama, setiap kali ya, syarufal matlab, mulianya apa yang dicari. Jadi apa saja yang dicari, syarufal matlab, sesuatu yang mulia yang dicari itu adalah sesuatu yang mulia, zadat ta'ab fi bulughihi wan nasab, maka akan bertambah payahnya di dalam meraih sesuatu tersebut dan dengan susah. Jadi segala sesuatu kalau memang itu mulia, maka mencarinya juga harus susah payah. Kalau sesuatu itu ringan didapatnya, mungkin mencarinya tidak susah payah. Tapi karena sesuatu itu adalah yang mulia dan dia adalah berharga, maka tentunya mencari itu dengan susah payah, dengan keringat. Mencari uang, susah payah, keringat, harus banting tulang, dia harus bertengkar dengan, bergelut dengan kematian bahkan. Ya enggak? Hanya mencari sesuap nasi. Ya. Dia harus bertabrakan dengan mobil, dia harus bersentuhan dengan api, ya enggak? Dia harus masuk ke dalam, menyelam air ke dalam laut begitu, hanya untuk mencari ikan untuk dia jual. Belum tentu dia masuk ke dalam air itu dia selamat, mungkin dimakan ikan, mungkin dia tenggelam, mungkin dia tersangkut dengan batu karang. Hanya mencari sedikit makanan. Ya, maka apalagi ilmu, sesuatu yang paling mulia, lebih mulia daripada harta ilmu ini. Maka kullama syarufal matlab zadat ta'ab. Setiap kali kalau sesuatu itu menjadi mulia, maka akan menjadi payah di dalam mencarinya. La tudrak bil huwaina. Tinggi tidak mungkin dicapai dengan sendau gurau. Tidak mungkin dicapai dengan beristirahat-istirahat saja, dengan nikmat-nikmat saja. Tidak mungkin. La tudrak bil huwaina. Wala dan tidak mungkin dicapai tertinggi. Maqam tertinggi dari manusia itu adalah mencapai ilmu. Sudah ilmunya tinggi, dia maqamnya tinggi. Wala tunalul ma'ali. Tidak mungkin sesuatu yang tinggi, al-ma'ali, sesuatu maqam yang tinggi. Wala tunalu, dan tidak mungkin dicapai, tidak mungkin didapat, al-ma'ali, sesuatu yang tinggi, illa kecuali bisyikil anfus, dengan memotong-motong jiwanya, dengan menyigar jiwanya, dengan membelah jiwanya. Artinya, ya mungkin dengan sampai sakit dia. Kalau perlu sampai mati pun dia harus mencari sesuatu yang tinggi tersebut. Jadi tidak peduli dengan orang akan mencerca, tidak peduli akan orang itu dia akan menghina, tidak peduli. Yang penting sesuatu yang tinggi tersebut dia dapat di tangannya dia. Mau kayak apapun harus berdarah-darah, dia akan bisa dapatkan, dia akan dapatkan, dia akan berusaha ke situ. Wa fi sahihi Muslimin an Yahya bin Abi Katsirin. Dalam Sahih Muslim dari riwayatkan daripada Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala, beliau berkata, la yustata'ul ilmu birahatil jismi, tidak mungkin ilmu itu didapat dengan istirahat, mengistirahatkan jasad. Tidak mungkin. Tidak mungkin ilmu itu bisa didapat dengan mengistirahatkan badannya. Istirahat, tidur, ya, bangun, dapat ilmu. Enak. Enak. Makan banyak, cuci tangan, alim dia. Tidak mungkin. Enak. Jadi bita'allum, dengan belajar, dengan ya Allah, dengan sudah kalau perlu dengan harus dia mati-matian lah. Kama qila la tahsabil majda tamran anta akiluhu lan tablughal majda hatta tal'aqas sabira. Jangan kau kira ya al majda tamran, la tahsabil majda tamran anta akiluhu, jangan kau kira sesuatu yang indah itu adalah kurma ketika engkau memakannya. Lantab blughal majda hatta tal'aqas sabira, dan engkau tidak akan merasakan manisnya kurma tadi itu hingga engkau akan mengenyam dan mengicipi daripada buah jadam dulu. Orang kalau merasakan pahitnya sesuatu makanan, setelah dia kemudian makan sesuatu yang pahit tadi itu, kalau dia mengenyam sesuatu yang manis, nikmatnya bukan main. Tapi kalau dikasih yang manis dulu baru makan yang pahit, enggak nikmat. Tidak ada rasanya, hilang pahitnya, hilang juga apa namanya manisnya, nggak akan ada artinya apa apa. Jadi pahit dulu baru dia mengenyam yang manis. Asa ba'adadhama tashrab minal hali, kan katanya Hibali. Wa qila aidan laulal masyaqqatu sadan nasu kulluhum aljudu yufqiru wal igdamu qattalu. Laulal masyaqqatu, kalau tidak ada aral rintangan, tidak ada aral rintangan atau kesulitan, sadan nasu kulluhum, maka niscaya manusia semua akan jadi pemimpin. Siapa orang bisa jadi presiden? Siapa orang akan bisa jadi pejabat? Semua orang akan bisa jadi dia pemimpin umatnya, suhu di umatnya. Laulal masyaqqatu sadan nasu kulluhum, kalau bukan karena aral rintangan dan kesulitan, maka niscaya manusia semua akan mengaku dirinya adalah pantas, layak untuk jadi pemimpin. Al-judu yufqiru wal-iqdamu qattalu, orang yang dermawan itu akan menjadi miskin, dan pejuang perang akan terbunuh di medan perang. Akan begitu dia mengatakan, ya kan? Jud, al-jud itu kan dia mengeluarkan harta, uangnya dari kantongnya. Orang akan menduga dengan dia mengeluarkan uang dari kantongnya, dia akan miskin. Tapi itu kan berjuang dia. Berjuang bukan karena untuk miskin dan kayanya dia, tapi dia berjuang untuk membahagiakan muslim yang lain. Nah, itu. Al-judu yufqiru, ya, wal iqdamu qattalu, dan para pejuang perang dia akan terbunuh mati di medannya. Bukan, ya. Jadi ya harus dengan aral rintangan. Orang kalau mau bahagia itu peras keringat. Belajar itu ya harus gitu. Enggak tidur, makannya sedikit, kadang-kadang begitu. Gala Badi'uz Zaman rahimahullah. Badi'uz Zaman, beliau adalah Abul Fadl Ahmad ibn al-Husain ibn Yahya al-Hamdani, seorang pembesar daripada a'immah al-Kattab an-Na'irina wa sahibil maqamat alladina saja alamun min waliha al-Hariri. Ya. Sampai kana a'jubatan fil hifdhi yartajil wad'al maqamat tara dhikruhu fil afaq. Bahkan disebutkan ini siapa namanya, Abul Fadl Ahmad ibn al-Husain ibn Yahya al-Hamdani, beliau ini sampai diberi julukan adalah orang yang paling ajaib di dalam menghafal segala sesuatu ilmu. Jadi kalau dia menghafal ilmu paling ajaib, mungkin cepat hafalannya, paling tangkapannya, paling hafal, paling cepat dalam menghafal. Bahkan dia bisa memberikan atau dia mengungkapkan secara spontanitas itu apa namanya, Maqamatul Hariri. Maqamatul Hariri itu isinya adalah kamus. Kamus tentang yang lebih komplit daripada Munjid. Lebih komplit daripada Munjid. Itu dia bisa mengungkapkan secara irtijalan, spontanitas, langsung, tanpa berpikir, tanpa membuka kitab. Ya, beliau berkata apa? I'lam annal ilma bati'ul lizam ba'idul maram. Beliau berkata, Badi'uz Zaman ini tadi, yang Allamah ini, beliau berkata, ketahuilah bahwa ilmu itu adalah orang yang jauh daripada setutnya, daripada sabuknya. Artinya dia tidak mengencangkan perutnya untuk makan, enggak. Ahana mau makan ini. Enggak. Bati'ul lizam. Dia adalah orang-orang yang ngudari apa namanya, sabuknya untuk sudah cukup. Ya, mau lapar biar lapar, mau enggak tidur biar enggak tidur. Istilahnya itu begitu. Makan, minum, tidur, biasa wajarnya orang. Tapi enggak kayak kita gitu loh. Enggak kayak kita. Kita kan Masya Allah, ya. Ba'idul maram, dan jauh. Dia punya cita-cita itu jauh, ya. La yudrak bisiham, tidak bisa ditempuh dengan yang namanya anak panah. Tidak bisa. Bukan terus orang membidikkan anak panah. Ustaz, kalau saya bisa sampai 10 meter berarti saya alim, Ustaz. Enggak. La yudrak bisiham, tidak bisa diukur. Ilmu itu enggak bisa dengan diukuran. Kalau kau hafal kitab ini, kau alim, belum tentu. Kau habis khatam kitab ini lalu kau jadi alama, enggak bisa begitu. La yudrak bisiham wa la yura fil manam, enggak mungkin bisa didapat dengan mimpi di dalam tidurmu. Wa la yurath anil aba wal amam, dan enggak bisa diwarisi dari ayah dan paman. Ayahnya alim lalu anaknya alim, belum tentu. Pamannya alim lalu keponakannya alim, tidak begitu. Semua itu didapat, wa innama huwa syajaratun la tasluhu illa bil gharsi. Tapi itu adalah sebuah pohon yang tidak mungkin layak untuk dipetik buahnya kecuali harus ditanam dulu. Pohon itu akan membuahkan buah kan, yang berbuah. Dia akan bisa dipetik buahnya dan dimakan. Kecuali kalau pohon itu ditanam dulu, baru akan ada wujudnya buahnya. Artinya ditanam dulu di pondok, ditanam dulu dia belajar gitu, ditanam dulu dengan kitab, ditanam dulu kepada seorang guru. Wala tughras illa fin nafs, ya, dan tidak ditanam kecuali di dalam jiwanya dia. Nah, jiwanya tanam, senang dulu sama ilmunya. Kalau tidak begitu, tidak senang sama ilmunya, tidak mungkin didapat, tidak mungkin bisa. Semua itu didapat dengan senangnya jiwa. Senang anak ustaz sama ilmu ini, farhan anak, ya Allah, cinta betul anak sama ilmu ini, tresno. Nah, ya, wala tusqa illa bidars, dan tidak mungkin disiram kecuali dengan belajar. Duduk di halaqah, duduk di kelas, duduk di bangku, ya, duduk ngadep sama guru. Wala tusqa illa bidars, ditanam setelah dia didaftarkan di satu sekolahan atau di satu kampus, ya, atau di satu pondok pesantren begitu. Setelah itu dia duduk di meja itu atau di kuliah itu atau di madrasah itu atau di halaqah pondok tersebut. Wala tuhassal illa bistinadil hajar, dan tidak mungkin didapat kecuali dengan berbantalkan batu. Itu mau pakai bantal batu? Tak bisa. Wala tuhassal illa bistinadil hajar. Orang dulu pakai hajar memang istinadnya. Duduknya sandannya ini gini, bukan pakai bantal. Pakainya batu. Waduh, batunya lincip-lincip lagi. Kayaknya mau tidur itu. Ya, wala tuhassal illa bistinadil hajar. Dan tidak mungkin bisa didapat kecuali dengan berbantalkan batu. Waftirashil madar, berhamparkan dengan yang namanya tembikar. Hamparannya tembikar, semen saja itu. Ya, bukan pakai karpet begini, bukan pakai kasur, bukan pakai AC, bukan pakai kipas, bukan pakai ini, bukan pakai itu. Waftirashil madar, semua dengan ta'ab wa nasab. Nanti setelah kau jadi guru, setelah kau jadi alim, jadi ulama, jadi allamah, insyaallah, nah itu baru kau akan merasakan nikmatnya di sana. Bisa kau bentuk manusia, bisa kau bentuk dirimu, bisa kau bentuk alam ini bahkan. Kau alamah. Wa idmanis sahar, dan terus menerus dengan bangun malam untuk tahajud. Tidur artinya, tapi bangun untuk tahajud. Bangun tahajud. Habib Abdullah Syatri mengatakan, tidak boleh santriku kalau tidak bangun tahajud belajar di pondok pesantrenku, tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh datang ke halaqah sebelum dia menelaah 20 kali dari dababnya, baru datang ke Habib Abdullah Syatri. Habib Abdullah Syatri abahnya Habib Salim. Maka tidak ada yang muridnya Al-Habib Abdullah Syatri yang tidak menjadi mufti. Semuanya mufti, semuanya mufti. Ya Al-Khatib, Ya Al-Bafadl, ya enggak, Ya Al-Bakhresah, Ya Al-Bahresh, Ya Habaib Al-Haddad, Ya Al-Habshi, Ya Al-Jufri, ya ini semua, semuanya adalah mufti kebanyakan. Banyak, 13.000 mufti fi ghaidi hayati. 13.000 mufti sedangkan beliau masih di dalam masa hidupnya. Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Gelarnya Syekhul Islam. Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri ini gelarnya Syekhul Islam. Murid Habib Ali Habsyi sebelum Maulid. Wa idmanis sahar, bangun malam tahajud walau 2 rakaat, ya. Setelah itu kemudian menelaah bukunya 20 kali untuk datang kepada gurunya atau Habib Abdullah. Wa ghillatin naum, sedikit tidur. Wa silatil laili bil yaum, lalu kemudian menyambung harinya, malamnya dengan paginya. Disambung, enggak tidur lagi sudah. Nah, kita kan enggak gitu. Tidur, banyak tidurnya malah. Kalau mereka dulu disambung malamnya, siangnya, artinya malamnya ya tidur, bukan enggak tidur. Kalau enggak tidur malah sakit. Tidur malamnya, tapi esoknya dia tetap giat dia belajar gitu. Ya, orang bangun tahajud itu dia punya kekuatan, asalkan tidurnya di waktu apa? Waktu ghailulah. Akan bangun tahajud. Wala yudrikuhu illa man anfaqal ain. Dan tidak mungkin bisa didapat ini kecuali orang yang menginfakkan matanya. Orang yang menginfakkan matanya adalah untuk ngaji Quran. Untuk ngaji Quran, untuk ngaji fikih, untuk ngaji kitab, untuk ngaji daras ilmunya, lihat gurunya. Infak namanya. Infakil ain ini bin nazar bi ainil mahabbah li syaikhihi wa li ilmihi. Untuk kepada gurunya dan juga kepada ilmu yang diajarkan oleh gurunya. Ini namanya infaqul ain. Kalau yang sudah tua, li qiraatil Quran, atau li qiraatil ahaditsin nabawiyah. Itu wala yudrikuhu ila man anfaqal ain. Tidak digunakan untuk lihat maksiat, TV, HP, YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Wajatha 'alal 'ain. Lalu kemudian dia membelalakkan matanya untuk tidak memejamkan. Ayadhunnu anna man ashghala naharahu bil jam'i wa lailahu bil jima' yakhruju minal fuqaha. Apakah kemudian orang menyangka sesungguhnya orang yang menyibukkan di siang harinya dengan mengumpulkan harta, lalu malamnya dengan senggama, lalu akan keluar anaknya jadi faqih? Gak mungkin, dari mana itu? Hisapan jempol apa? Paginya ngumpulkan harta, kerja di pasar, malamnya jima. Insyaallah anak punya anak faqih, Ustaz. Wali kutub insyaallah. Ya, wali YouTube bukan kutub. Kalla wallah. Tidak sama sekali. Tidak begitu. Ya enggak? Hatta yaksidad dafatir. Sampai dia menghadirkan buku catatan. Harusnya dimanapun anak-anak ada, di masjid, di musholla, apalagi di pondok ya, di madrasah, di majlis, dimanapun, harus berdampingan dengan dafatir. Apa dafatir? Buku catatan, kaskul, catatan kertas, bukan kertas ya, buku itu. Harus dihadirkan itu di hadapanmu. Tidak boleh seperti yang lain-lain. Karena kalian sudah punya level lebih mulia dari orang awam biasa. Lebih mulia, tinggal selangkah lagi kan? Kemuliaan yang antum sekarang ini dapatkan ini memang berat. Seperti hal halil awliya itu kan berat. Waliyullah ta'ala itu ketika dia naik kepada satu makom ke makom yang lain, maka usahanya dia naik dari satu makom ke makom tadi itu adalah namanya hal. Nah, tatkala dia di dalam berusaha naik ke tingkat itulah dia merasa berat, ngantuk, malas, sakit, pura-pura sakit, ya, lalu dia benci kepada gurunya, benci, itu hal namanya. Tapi hal itu tidak boleh kemudian sampai aral rintangan tadi itu sampai kau kalah dengan dia, tetap kau harus naik. Sebagaimana Rasulullah kalau dia mendapatkan wahyu, dia berkeringat Rasulullah. Bahkan keringatnya Nabi Muhammad itu seperti jagung-jagung. Kan tidak jarang Rasul kalau sudah terima wahyu sampai menggigil badannya. Ya enggak? Bukan ketakutan, itu hal namanya. Tapi halnya Nabi lebih tinggi daripada halnya awliya. Halnya orang biasa kayak kita begini, ada rasa malas, ada rasa ngantuk, ada rasa melebihkan yang lain. Ada itu. Anak-anak pasti punya itu hati. Melebihkan dari ustaz ini ke ustaz fulan, dari habib ini ke habib fulan. Tidak boleh itu ada. Bahkan tidak boleh seorang santri melebihkan gurunya, menceritakan kelebihan guru lain di hadapan gurunya. Tidak boleh. Coba ini fulan, kiai fulan, ustaz itu menyatakan begini, begini, begini, begini, begini, begini. Masya Allah itu kalamnya itu. Dia ceritakan itu di depan gurunya. Hadalah yang bagi. Tidak boleh. Kalau dia ingin menceritakan, silakan ceritakan depan teman-temannya untuk memotivasi. Tapi tidak boleh di depan gurumu. Tidak boleh di depan gurunya. Kalau sampai ian jareh, dosa kau. Dan tidak ada ampunannya. Kalau sampai dia luka, kau dosa. Tidak ada ampunannya. Namanya ian jareh, luka itu. Ya, kalla wallah, hatta yaksidad dafatir, wa yastashibal mahabir. Dia harus menyertakan dengan yang namanya tinta. Seperti ini, pulpen. Jadi pulpen sama kertas harus ada. Harus berdampingan selalu itu. Itu satu paket itu. Thalib ilmi itu paketnya memang dafatir wal mahabir. Kalau dulu mahabir, mahabir itu tinta yang bolpennya dicelupkan dalam tinta dibuat nulis. Habis celupkan lagi nulis. Nulis lagi begitu, dan begitu. Jadi orang dulu kalau kemana-mana mesti bawa kertas begini sama bawa botol linknya itu, kuing itu, ya. Apa namanya? Tinta itu. Dibawa kemana-mana sak bolpennya itu, pennya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan lain sebagainya. Wa yaqta'al ghifar, dia harus menempuh jalan yang begitu berliku-liku, gurun pasir dia tempuh, turun dari gurun hingga dia bertemu dengan ular. Ya enggak? bertemu dengan singa, bertemu dengan begal jalan, kutok-kutok tarik, kutok-kutok tarik, bertemu dengan itu, sampai dia bertengkar dengan itu, hanya untuk bertemu dengan gurunya. Subhanallah, ya. Wa yasil fi talabil ilmi bainal laili wan nahar. Lalu kemudian dia sampai untuk nuntut ilmu antara siang dan malam. Terus itu nuntut. Jadi ada seperti kayak main film apa ya, main film game gitu. Jadi masuk dalam dimensi ini, keluar masuk dimensi kedua. Menang di dimensi kedua, dia dikeroyok sama musuh-musuh itu, masuk ke dimensi ketiga. Dimensi ketiga musuhnya lebih berat lagi, dikeroyok lagi. Kalau dia kalah ya enggak bisa masuk dimensi 4 dia. Terus begitu dia. Ya, thalabul ilmi itu jangan sampai kalah dengan malasnya. Malas itu baru dimensi 1 itu. Anda sudah KO dengan dimensi 1. Enggak boleh kalah dengan dimensi itu. Ya. Wa yuwafiq minas sabri murran thayyiba. Lalu dia harus mencocokkan dirinya dengan jadam. Tahu jadam ya? Jadam itu kalau dimakan pahit, lebih pahit daripada sesuatu yang pahit, itu paling pahitnya, sobir namanya, bahasa Arabnya sobir, as-sobiru, itu namanya jadam, as-sobru kas-sobiri, sabar itu seperti jadam, ya enggak? Wa yuwafiqu minas-sobiri murran thayyiba, dia akan mengatakan bahwa jadam ini pahit, tapi pahitnya enak. Payah tapi nikmat, Ustaz. Makanya ketika orang belajar itu jangan pernah mengatakan bahwa ini sulit, tidak, ini gampang, ini mudah, ini pasti bisa saya jalani dengan waktu yang sangat singkat. Maka balik sadar dan halusinasinya akan mengatakan seperti apa yang kau katakan. Tapi kalau engkau mengatakan ini sulit, ini tidak mudah, bahkan harus bertahun-tahun saya akan menempuhnya, ya seperti itu kau akan mengatakan, dan seperti itu pula yang kau akan alami. Jadi tidak boleh mengatakan begitu, tapi katakan sebaliknya. Wa minat taufiqi mataran sayyiba, dan dia akan bertemu dengan taufik Allah Ta'ala, di mana taufik Allah Ta'ala itu cocok mencocoki dirinya dengan bak seperti air hujan yang menyiraminya. Masya Allah, ya. Jadi dituntut taufik itu mahal. Makanya dengan taufik dari Allah Ta'ala tadi itu orang dipermudah sama Allah. Dipermudah untuk nuntut ilmu, dipermudah untuk dapatkan guru, dipermudah untuk ngamalkan, dipermudah untuk diterima oleh umat, dipermudah sama Allah untuk diterima amalnya sama Allah, dipermudah untuk semangat dalam ibadahnya. Alim kayak Habib Umar, Habib Zain bin Sumait, Habib Salim Syatri, Sayyid Maliki, para kiai, para ulama, mereka ketika sholat itu nikmat. Dengan satu catatan, orang ini alim tapi ibadahnya juga apa? Semangat. Biasanya orang alim itu terganggu ibadahnya, biasanya. Tapi ini ada orang alim tapi ibadahnya juga enggak keganggu dengan ilmunya. Itu namanya taufik dari Allah Ta'ala. Qudratut ta'ah 'alal 'abdi. Allah menciptakan ketaatan, dimudahkan oleh Allah itu ketaatan kepada seorang hamba. Wa qala Syekhul Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad naf'a'allahu bih syi'ran. Imam Haddad mengatakan apa? Wa khudh min ulumid dini haddan muwaffaran fa bil ilmi tasmu fil hayati wa fil hasyri. Ambillah ilmu agama bagian yang sangat banyak, haddan muwaffaran, bagian yang sangat banyak. Ambil ilmu agama dengan bagian yang banyak. Karena dengan ilmu tasmu fil hayati wa fil hasyri, kau akan menjadi mulia baik di dalam hidupmu ataupun nanti kau di mahsyar nanti. Mulia nanti. Kalau kau alim anak-anak, nanti di dunianya kau dimuliakan sama orang, di yaumil mahsyar kau dicari orang, dimintai syafaat. Wabil jiddi wassabril jamili tahullufi. Itu semua didapat dengan apa? Dengan kesungguhan, sabar sedikit, karena sabar itu bagus. Tahullufi fasihil ula. Dengan begitu kau akan menduduki, tahullu, kau akan menduduki fi fasihil ula, tempat yang paling tinggi, yang sangat enak, yang sangat sejahtera. Fastausi bil jiddi wassabri, maka wasiatkan ya kepada anak-anakmu dan kepada muridmu, kelak nanti kalau kau dewasa, ketika kau nanti keluar di pondok ini atau setelah kau belajar di mana begitu, fastausi bil jiddi wassabri, wasiatkan kepada anak didikmu atau kepada anak kandungmu untuk begini. Sungguh sungguh-sungguh sabar. Walillahi darul Imam Suyuti rahimahullah, sungguh bijaksana, sungguh hebat, sungguh bagus sekali Imam Suyuti rahimahullah di dalam khutbah kitabnya Ashbah wan Nadhair, haitsu yaqul, Imam Suyuti berkata, wala amri, demi umurku, wala amri, apa artinya? Demi umurku, inna hadzal fanna la yudrak bitamanni. Fan ilmu ini enggak bisa didapat dengan yang namanya berangan-angan. Anda berangan-angan, ya Allah, kapan anak jadi alim, ya Allah, anak kepingin jadi alim, ya Allah. Ya belajar, kata Allah, belajar. Doamu tak dengar, doamu tak kabulkan, tapi belajar, oh, katanya Allah, belajar. Jangan cuma doa, tidak ada ikhtiarnya. Tapi ikhtiar tidak ada doa juga salah. Anak-anak sekarang ini belajar-belajar, tapi doanya, tahajudnya tidak, salah. Tidak dapat ilmunya, macet, macet di tengah jalan. Bangun tahajud, belajar, minta sama Allah. Wala yunalu bisaufa wala alla walau anni, dan tidak mungkin didapat dengan saufa nanti. Masuk pondoknya, sekarang di saufa wala, tidak didapat dengan itu. Ada ikhtiar apa-apa, wal anni, kalau seandainya saya, andainya saya itu anaknya kiai, saya pasti alim. Moga bukan, ya sudah, terima apa adanya. Andaikan saya anaknya ustaz, pasti saya diajari. Ya, sudah, apa yang sekarang ada diberi sama Allah Ta'ala, sesungguhnya kau anaknya ustaz, anaknya kiai, anaknya fulan, anaknya faltan. Tapi kalau kau juga seperti ini, sama saja. Hatta kau cucunya Rasulullah sekalipun, tapi kalau kau tidak belajar, ya sama saja. Sama wae. Harus belajar. Tak mungkin bisa didapat dengan, ya, tak bisa. Dengan melonglong, dengan mata bolong, manteleng seperti bandeng. Tak bisa. Wa khadhal bihar, wa khalatul ujaj. Ya, dia harus melewati lautan. Dia harus bertengkar dengan yang namanya, apa namanya, gelombang. Ya, sampai didebur, didebur dengan ombak, ya, bertabrakan dengan segala sesuatu, kan begitu. Jadi orang-orang itu seperti itu, ya. Ini Indonesia bisa merdeka karena siapa? Karena pahlawan Indonesia kan tabrakan itu, sama siapa? Sama pelurunya Belanda, ya enggak? Sama tanknya Belanda, dibelindes. Pahlawan-pahlawan itu dulu dibelindes. Yang ada sejarah ditembak meninggal, mereka gugur, ya enggak? Tapi kan enggak sedikit dari mereka yang kemudian dilindes oleh tank Belanda hingga habis semua itu, tulang belulangnya hancur semuanya. Tapi untuk apa dia? Ya untuk ini, untuk bangsa kita ini, kemakmuran negeri kita ini. Jadi enggak mungkin itu bisa merdeka kalau tanpa mereka. Kita mungkin sampai sekarang mungkin masih dijajah Portugal gitu, mungkin masih dijajah sama Jepang atau VOC, ya enggak? Nah, harus penting itu. Walazamat taraddud ilal abwabi fil laili daj, kata Imam Suyuti. Tapi harus kau lazimi dengan seringnya kau mendatangi pintu Allah untuk kau ketuk di waktu malam hari yang gelap. Fil laili daj, di waktu malam yang gelap, semua tidak ada yang bangun, jangan tidak dibanguni, dibanguni. Tidak pian Ustaz, biar anak masuk surga. Kata Habib Ali, jangan kau masuk surga sendirian, masuk surga rombongan. Itu nanti kau dicari Rasulullah. Kalau masuk surganya sendirian, Rasulullah siapa itu? Tidak ada umatnya itu. Ya. Wa halaqa 'alal fadha'il wa ghanasa asy-syawarid ila akhir maqal. Dalam ucapan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Amirul Mukminin radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau berkata, "Tafaqqahu qabla an tusawwadu." Jadilah kau alim, faqih, sebelum kau diangkat menjadi pemimpin. Sebelum kau jadi pemimpin, pinter dulu. Sebelum kau berumah tangga, jadilah kau faqih dulu. Sebelum kau jadi ustadz, faqih dulu, alim dulu. Sebelum kau megang pondok pesantren, alim dulu kau. Belajar dulu sampai pinter, maka makin rasikh. Tafaqqahu qabla an tusawwadu. Qala al-Imam An-Nawawi ma'nahu ijtahidu fi kamali ahliyatikum wa antum atba' qabla an tasifu. Maknanya Alhamdulillah, masya Allah. Oh, apa tulis? Ustaz, tapi 5 menit ya Ustaz. Capek anak Ustaz. Ada waktu. Ada waktu. Ya, intaha minat tibyan. Malik ibn Dinar beliau juga berkata, rahimahullah, man talabal ilma li nafsihi fal qalilu minhu yakfihi. Siapa orang yang menuntut ilmu untuk dirinya sendiri saja, maka cukup sedikit menuntut ilmu itu sudah cukup buatnya. Buat dia cukup sedikit ilmu kalau untuk dirinya. Wa man talabal ilma li ya kan cuma fikih itu. Karena ya fikih ya, ya hadis ya iya. Ini maudhu hadisnya dari mana yang ditahu ini maudhu hadisnya? Cuf ni perawinya fulan sanaduhu gawi. Wa rijaluhu thiqat. Kelakap. Ya enggak? Fahwaijun nasi katsiratun. Nah, orang akan bertanya kepada kita, itu hadis matannya betul apa enggak betul? Ada dalam kitab Al-Jami'us Shaghir disebutkan. Gini. Fahwaijun nasi katsiratun. Ustaz, ana mau tanya Ustaz, ayat ini apa kira-kira tafsirnya? Tafsirnya kata. Kama gal Imam Al-Jalaluddin Suyuti. Wal Jalaluddin Al-Mahalli. Kitab tafsir Jalalain ya. Fahwaijun nasi katsiratun. Ada yang tanya tafsir, ada yang tanya hadis, ada yang tanya fikih. Kau kuasai semua itu. Wah, kayak Habib Zain bin Sumait. Menguasai semua cabang ilmu. Ibnul Wardi di dalam Lamiahnya mengatakan, utlubil ilma wala taksal. Tuntutlah ilmu dan jangan malas. Fama ab'adal khaira ala ahlil kasal. Maka alangkah sungguh jauhnya kebaikan buat orang yang malas itu. Kada baiknya sama sekali. Wahtafil bil fiqhi fid dini. Maka berlomba-lombalah kau di dalam faham ilmu agama, khususnya ilmu fikih. Ya. hidup supaya saya jadi orang yang sukses dalam dunia saya, wa tibi inagi, dan supaya kehidupan saya adalah kehidupan yang sejahtera. Artinya dia kerja, orang kerja itu kan asyik. Kerja itu asyik buat orang yang asyik kerja. Tapi katanya Imam Ibnu Subki mengatakan, saya menelaah ilmu, saya ngebet kitab di waktu malam hari setelah tahajud, itu lebih lezat saya rasakan daripada orang yang bekerja di waktu siang hari. Nikmat, katanya dia. Wa sariru aglami ala awraqihi ahla minad dauka ilil usyaqi. Goresan penaku di atas kertasku itu lebih nikmat, lebih manis rasanya daripada dauka. Dauka itu permen, dauka buat orang yang suka ngemut permen, lebih manis daripada itu. Ini ungkapan-ungkapan orang yang sudah asyik sama ilmu ini. Sampai ada punya guru namanya Husain Haddad, disuruh kawin sama Habib Umar. Inti nikah ya Husain Haddad, jangan tak nikah. Nikah itu sunnah min sunanil mursalin. Nikah itu, jangan sampai tak nikah, bahaya buat tidak nikah. Ya Habib, hadihi zaujati. Wallah, bilang begitu sama Habib Umar, ini anak punya istri, kitab ini anak punya istri, ini anak cinta sama dia. Kata Habib Umar, tapi dia harus nikah. Ala amrak ya Habib, besar tidak cinta sama anak punya perempuan, nanti tidak cinta sama anak punya istri bagaimana? Ya jangan, kata Habib, tak boleh, dia harus cinta sama itu punya istri, dia senangkan, dia muliakan dia. Ala amrak, imtithal amrik, bes anak nikah ini. Ya sudah ala kefak, kata Habib Umar, dia mau nikah boleh, anak nikah tawak. Nikahnya sama kitab, gebek sama kitab, ketiap hari alim, sampai sekarang jadi mufti dia. Padahal dia datang dari Baydha ke Tarim, hatta huruf ba enggak ngerti. Huruf hijaiyah enggak tahu. Jim itu yang mana, ha yang mana, enggak bisa bedakan. Dari Baydha. Baydha itu tempat Habib Umar waktu belajar dulu. Datang ke Tarim enggak ngerti hatta huruf hijaiyah. Bagaimana mau tahu fikih? Belajar huruf hijaiyah sama Habib Hasan bin Ismail Raksan. Ana lihat sendiri. Belajar huruf hijaiyahnya bis alif a apa ba fathah ba ta kasrah ti sa dhammah tu ba fi tu. Bisa dia baca, dia diajar sama Hasan Ismail ini bismillah gini gini sampai dia tahu Fatihah. Dia belajar Quran, dia belajar salat. Cara sholat begini, begini, begini, begini, begini. Sampai dididik sama akhina Hasan bin Ismail al-Muhdhar. Sudah gitu, wah, ngelancangi gurunya semua dia. Ngelancangi gurunya semua, ditempuh dalam waktu 7 tahun. Jadi alim dia. Sampai diangkat sama Habib Umar, guru. Semua muturut talabannya Habib Umar yang sudah belajar minhaj sama Habib Masyur, duduk sama Husain Haddad. Buta huruf jadi alim. Kifada. Wa aladdu min naqril fatadi lidaffiha naqri liulgi ar-ramla an awraqi wa tamayuli taraban lihalli uwaisatin fi ad-darsi ashha min mudamati saqi wa abitu sahrana ad-duja wa tabitahu nauman wa tabghi ba'da dhalika lihagi as-sibaq as-sibaq gaulan wa fi'lan hadhiri nafsa hasrat al-masbuqi. Kata yang lain, ulama lain mengatakan as-sibaq, as-sibaq, ayo cepat, cepat, berlomba-lomba, berlomba-lombalah untuk kau yang lebih cepat, katanya, baik di dalam ucapan dan baik di dalam perbuatan. Hadhirin nafsa hasrat al-masbuqi, jangan sampai kau rugi karena kau dikalahkan sama orang lain. Bawa jiwamu, hati-hati, jangan sampai jiwamu menyesal nanti karena kau dilancangi oleh temanmu. Temanmu sudah jadi, kau belum apa-apa. Temanmu sudah jadi alim, kau masih di bawah. Mugadi mahadramnya enggak lulus-lulus. Temanmu sudah di minhaj, sudah di Fathul Mu'in. Ini masih di safina. Wa ma'adraka ma safinatun najah. Nah, kemana-mana. Habib Arif sudah banyak menerangkan ya. Wa fi talabil ilmi syarifi tawajahu bi jiddin wa tashmirin wa tarkin li mu'tadi. Ila akhiri ma qala radhiyallahu anhu wa ardhah. Dia mengatakan al-ilmu maghrisu kulli fakhrin fajtahid alla yafutaka fakhru dhalikal maghrisi wa alam bi anna al-ilma laysa yanaluhu man hammuhu fi mad'amin wa malbasi. Ketahuilah ilmu itu adalah tanaman buat orang yang nanti yang akan dibanggakan oleh Allah Ta'ala. Dia itu mau jadi calonnya orang yang mau dibanggakan sama Rasulullah di yaumil qiyamah, ya sekarang belajar. Sekarang belajar om. Kalau Nabi mengatakan, mana umatku? Hada umatku. Ini umatku. Ini kata Rasulullah. Ma ini umatku. Bangganya kayak apa ini? Bangga. Ini digitu pun sama Ustaz Alwi aja bangga kok. Waduh senangnya. Apalagi ini Rasulullah. Dibanggakan sama Nabi Muhammad dihadapkan Sayyidil para mursalin wal anbiya wal auliya. Ya. Begitu. Fastahid alla yafutaka fakhru dzalikal maqrisi. Jangan sampai itu kebanggaan didahului oleh orang lain. Tanaman itu ditanam sama orang lain. Kok bukan saya yang dibanggakan ya? Padahal saya belajar ya. Ini bodoh. Enggak belajar itu, hanya makan, minum, tidur, makan, minum, tidur. BAB. Ya enggak? Wa'lam bi'anal ilma laysa yanaluhu, ketahuilah bahwa ilmu itu bukannya didapatkan manhamuhu fi mat'amin wa malbasi, yang cita-citanya hanya baju dan makan. Kan itu. Wah, bajunya bagus, alim gitu. Ya gitu. Lebih baik jadi Mike Mohan itu orang. Wa galal ga'il inna siyadah fitnataini fala takun yabnal masyaikhi fima bizzahidi hamlil masyaqqati wahtimari adal wara. Sudah, terima beban kesulitan ini, diterima. Hamlil masyaqqah. Oh, berat Ustaz, berat. Hamlil masyaqqah. Ayo, ambut, pikul. Ya, wahtimali adal wara. Orang dulu anak-anak, orang dulu belajarnya itu dengan apa? Sampai dengan setengah mati. Sampai itu Syekhul Ghumri suruh ngosek jeding sama gurunya, pakai tangannya ini. Sampai ngosek pakai serat kelapa itu gurunya. Setahun ngadep sama gurunya. Ya Syekhul, ya Syekhana, ana sudah ngosek ana jedingnya anak-anak santri di pondokmu itu pakai serat kelapa. Serat kelapa. Lah, tanganmu. Eh, serat kelapa. Tak kan gua buang serat kelapanya, satu tahun pakai tanganmu. Ujiannya berat. Dia enggak? Berat ujiannya. Karena dulu-dulu begitu. Matikan nafsunya itu dengan cara kayak gitu. Begitu, sebab orang dulu sampai suruh sama gurunya, suruh datang ke pasar mengatakan bahwa saya adalah santrinya Fulan bin Fulan yang paling bahlul. Ngomong sama pasar gitu. Buat apa guru saya? Supaya mati nafsumu. Kalau nafsumu mati, kau akan jadi orang alim. Bayangkan. Ini enggak? Laisal musyammiru fil ula kal qa'idi. Bukannya orang yang giat itu sampai dia bisa duduk di atas itu seperti orang yang hanya sandar di bawah mejanya atau di atas kursinya. Musyammir, ayo bangkit, ayo bangun, cincingkan lenganmu, ayo, karena anak belajar. Beda, antum ini sekarang beda sama orang yang qa'id. Nah, enggak sudah. Tinggal lihat tok gini, apa itu? Oh iya. Apa? Oh iya. Nanti belajar ngebet kita. Beda. Hasilnya beda. Ya. Qul lil ladzi talabal ula bi siwahuma hayhata tadribu fi hadidin baridi. Fi hadidi baridi. Allahu a'lam. Semoga Allah taala mudah-mudahan memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin.